tanamu. Hmm. Taib. Aina al kalimah al mukhtarifa? Naam, ya namu. Taib. Kalau tanamu menunjukkan apa? Fi'il mudhari' menunjukkan orang keberapa? La. Tanam, naam. Orang kedua laki-laki atau orang ketiga? Perempuan. Kalau ya namu? Iya. Orang ketiga. Ya. Ya namu orang ketiga muzakkar atau laki-laki. Ya. Jadi tanamu bisa anta tanamu orang kedua laki-laki ya, atau hiya tanamu dia orang ketiga perempuan. Kalau yanamu dia orang ketiga laki-laki. Taib. Al-an al-majmu'a asaniya. Naam. Taib. Aina al-kalimah al-mukhtalifah? Taib. Mal farku baina tusyahidu wa tusyahidin? Apa perbedaannya antara tusyahidu dengan tusyahidin? Naam, tusyahidu untuk lil mukhatab, orang kedua muzakkar. Naam. Taib. Kalau tusyahidin? Naam, ya, mukhatabah lil muannas ya. Jadi lil mukhatabah, untuk orang kedua apa? Perempuan atau muannas, ya. Jadi anta tusyahidu. Ya, anta tusyahidu, anti tusyahidin, ya, seperti itu. Jadi tinggal ditambahkan untuk menjadikan orang kedua laki-laki, tinggal ditambahkan ya dan nun saja untuk orang kedua muannas, ya. Contoh lain misalnya, anta tazhabu, anti tazhabina, anta takhruju, anti takhrujina, anta takulu, anti takulina, anta tanamu, anti tanamina, ya, anta takrau, anti takraina, demikian seterusnya. Jadi itu sudah ada rumusnya, jadi gampang, ya. Jadi gampang, tinggal di mengikuti rumusnya saja, maka jadilah orang kedua lil muannas. Taib. Alan nantakil ila al majmu'a salisah. Naam. Taib. Taib. As-salisatu dan as-saniya. Aina al-kalimah al-mukhtalifah? Naam. Taib. Ma makna as-salisah? Yang ketiga. Kalau as-saniya? Naam, yang kedua. Taib. Al-an ar-rabi'. Al-majmu'a ar-rabi'ah. Naam. Sahifatun. Pakai tanwin. Naam. Naam. Taib. Aina al-kalimah al-mukhtalifah? Naam, as-sahifatu. Taib, mal farku baina sahifatin wa as-sahifati? Sahifatun nakira. Ya. Sahifatun nakira dengan tanwin. Jadi alamat isimnya di sini sahifatun dengan tanwin, itu alamat isimnya, tanda isimnya. Adapun as-sahifa tidak bertanwin as-sahifatu karena dia memakai alif dan lam. Maka alamat isimnya di sini adalah alif dan lam atau al. Ya, as-sahifatu. Taib. Sahifatun itu nakira, ismun nakira atau tidak definitif. Ya. Tapi kalau as-sahifatu dengan alif lam itu apa? Ma'rifah atau isim definitif, ya, yang tertentu. Jadi sahifatun sebuah koran, as-sahifatu koran itu, ya, atau koran tersebut. Naam, intinya definitif kalau pakai alif dan lam. Naam. Taib, intahaina minal at-tadrib al-awwal. Al-an antakil ila at-tadrib as-sani. Naam, ikra'i. Irfa'i sawtak. Naam, tarjimi. Tanda? Tanda silang samping kalimat. Naam. Yang berbeda di setiap kotak. Taib. At-tadrib as-sani. Latihan yang kedua. Iqra' bacalah summa dha'ala mata khata'in. Kemudian letakkanlah tanda silang bijanibil jumlatil mukhtalifah. Di samping kalimat yang berbeda. Jadi ini perbedaannya dengan al-tadrib al-awwal dan as-sani. Kalau at-tadrib al-awwal, ya, bijanibil kalimah, di samping kata, Kalau di at-tadrib as-sani itu bijani bil jumlah, di samping apa? Kalimat. Ya, jadi yang atas kata, yang di bawah ini kalimat. Makanya nanti antum lihat lebih panjang, ya. Bijani bil jumlatil mukhtalifati, di samping kalimat yang berbeda, fi kulli majmu'atin, pada setiap kotak. Naam, taib. Ikra'i al-awwal. Naam. Taib. Aina al-jumlah al-mukhtalifah? Naam, jim. Taib. Mal farku baina anamu ba'da salah wa la anamu ba'da salah? Taib. Apa perbedaannya? Ya, kalau al-awwa, kalau anamu ba'da salah, itu artinya melakukan, ya. Tapi kalau la anamu ba'da salah, itu tidak melakukan. Ada la di situ, ya. Ada la di situ. Taib. Al-an as-saniyah. Naam. Taib. Aina al-jumlah al-mukhtarifah? Naam, ikra'i. Taib. Mal farku baina aghsilul malabisa wa sa'aghsilul malabisa? Apa perbedaannya? Naam. Taib, ya. Jadi perbedaannya adalah kalau bahasa Inggris present dan future, ya. Sekarang dan yang akan datang. Ya. Nah, di sini tinggal memasukkan aghsilul malabis, saya sedang, ya. Saya sedang mudhari, ya. Saya sedang mencuci baju. Ya, jadi pekerjaan yang kita lakukan sekarang. Tapi kalau ditambahkan sin, ya, dan ini adalah alamat, salah satu alamat atau tanda daripada fi'il mudhari, maka bermakna akan. Ya, bermakna akan, future, ya. Jadi bermakna akan tetapi akannya itu dalam waktu yang dekat. Ya, jadi aghsilul malabis, saya sedang mencuci pakaian, ditambahkan sin di depan fi'il mudhari, maka sa'aghsilul malabis, saya akan mencuci pakaian, ya. Itu perbedaannya. Ya, jadi kalau misalnya sin ini hanya boleh masuk pada fi'il mudhari, ya. Sin hanya bisa sin dan saufa, nantinya itu hanya sin dan saufa, afwan, sin dan saufa itu hanya akan masuk kepada fi'il mudhari. Ya, dan itu adalah merupakan salah satu tanda fi'il mudhari. Enggak boleh masuk kepada fi'il, enggak boleh masuk kepada isim, apalagi kepada fi'il selain daripada fi'il mudhari. Ya, jadi kalau sa'aghsilul malabis dalam waktu dekat, tapi kalau pakai saufa aghsilu itu dalam waktu yang lama. Ya, itu perbedaannya. Naam, taib. Al-an nantakil ila as-salisah. Naam. Taib. Aina al-jumlah al-mukhtalifah? Taib. Ma mana adhabu as-sa'ata as-sadisata? Naam. Ma mana adhabu as-sa'ata as-sadisata? Ayo tarjimi. Adhabu? As-sa'ata? Pada jam? As-sadisata 6, ya. Jadi saya berangkat pada jam 6, ya. Kalau as-sabi'ah? Naam, taib. Al-an antakil ila al-majmu'ah ar-rabi'ah. Naam, ikra'i. Alif, mata tadhabu ila al-bayti. Naam. Mata tadhabu ila al-bayti. Mata tadhabu ila al-bayti. Taib, aina al-jumlah al-mukhtarifah? Mata tadhabu ila al-mukhtarifah. Taib, jim, ya. Jadi kalau al-awwal, al-ula, ya. Afwan, al-awwal wa-thani, itu ila al-bayt. Ya, kalau alif dan ba itu ilal bait, tapi kalau jim ilal madrasah. Ya, jadi di situ perbedaannya. Taib, intahaina min at-tadrib as-sani. Al-an nantakil ila at-tadrib as-salis. Naam, ikra'i. Naam, tarjimi. Bainal jumlah. Naam. Naam. Dan gambar. Naam, yang sesuai, ya. At-tadrib as-salis. Jadi di tadrib exercise yang ketiga ini, permintaannya adalah sil, hubungkan bainal jumlah was-surah, antara kalimat dan gambar al-munasibah yang sesuai. Ya, jadi kalau kalimatnya itu dengan angka, ya, nomor satu, ya, kemudian surahnya itu, gambarnya itu dengan huruf, ya, dengan huruf. Ya, taib, ibda'i. Nah. Tarjimi. Dia berarti pergi ke rumah dengan bis. Naam. Taib. Sil. Alif. Alif ya. Yadhabu ilal baiti bil hafilah. Jadi ada gambar bus di situ. Nah, itu dihubungkan ke al alif. Naam. Taib. Asani. Nah, di kamar tidur. Nah, taib. Jim ya. Taib asalis. Ya, sabu ilal madrasah ke atas tani atas. Tarjimi. Dia laki-laki ke sekolah jam 8. Nah, pada jam 8. Taib. Dal. Arabi. Ya, sebelum malah bisa kirikan mami. Nah, tarjimi. Naam. Ba. Ba. Taib al-akhir. Takmu subur fatanau mi yauman ukhwati. Naam. Taknusu. Dia menyapu. Dia sedang menyapu. Menyapu ruang tidur pada Naam. Hari libur. Pada hari libur. Taib. Intahayna min at-tadrib as-salis. Ya, al-an antakil ila at-tadrib ar-rabi'. Sil baina as-su'ali wal jawabi. Naam. Ikra'i. Naam, hubungkan antara pertanyaan dan jawaban. Taib. Awalan ikra'i soal wa tarjimi wa ba'da dhalik ikra'i al-jawab. Ma tarjama ka dhalik. Naam, ibda'i. Al-awal mata tasai kidu kapan kamu bangun? Naam, ajibi. Astai kidu indal fajr. Naam, astai kidu indal fajr. Tarjimi. Aku bangun pas subuh. Pada saat subuh. Naam, taib. Asani. Nah. Usul Jumat di Masjid Al-Kabir. Aku sholat Jumat di Masjid Kabir. Nah, as-salis. Ayin aku sholat Jumat Kabir. Gimana kamu sholat subuh? Usul di Fajr di Masjid. Aku sholat subuh di Masjid. Taib, Arabia. Kalau karena mubah dan sholat, apa kamu tidur setelah sholat? La ana mubah dan sholat. Tidak, aku tidak tidur setelah. Nah, ya. Taib. Al-an nantakil ila at-tadrib al-khamis, ya. Nah, at-tadrib al-khamis. Nah, ikra'i. At-tadrib al-khamis. Nah. Ikra'i. Taib. Tarjimi. Latihan kelima. Bacalah. Nah, maman al-fiqrah. Ya. Al-fiqrah. Ini kata baru ya. Al-fikra. Ya, contohnya al-fikra ini ya, seperti ini. Al-fikra. Is. استيقظ زيد صباحا يا استيقظ صباحا ثم يصلي Summa yusalli al-fajra. Summa yadhkuru Allah. summa yaghtasilu, ya, summa yadhhabu ka madrasati bil hafilati, ya, titik. Kemudian ini namanya fikrah. Kemudian kita pindah ke al-fikrah asaniyah, wa fil madrasah dan seterusnya misalnya, ya. Kita pindah kemudian ini al-fikrah al-ula, kemudian kita pindah ke al-fikrah asaniyah misalnya. Wa fil madrasati, wa fil madrasati, ya, dan seterusnya. Ya, apa ini? Taib. Abang, mawan al-fikrah. Ini al-fikrah al-ula, kemudian lanjut ke al-fikrah asaniyah. Apa? Pak? Paragraf. Ini kan satu paragraf, satu alinea, ya. Kemudian ini yang pertama, ini yang kedua. Ini namanya al-fikrah. Ya, al-fikrah. Taib. Kalau al-fakru kita hapus. Ya, biar tahu ya perbedaannya. Al-fikrah, kalau al-fakru apa? Apa? Ya, fakir. Ya, kefakiran. Ya. Baik. Sekarang apa perbedaannya antara al-fikratu dengan al-fikratu? Apa perbedaannya? Qaf dengan kaf. Kalau ini kan al-fikratu. Ya, kalau al-fikratu tadi apa? Alenia, ya, atau paragraf. Tapi kalau dengan kaf, al-fikratu pikir, ya. Dari kata fikiran, fikir kan, pikir kan bahasa Indonesia yang disadur dari bahasa Arab. Al-fikratu itu artinya, kalau dalam bahasa Inggris apa? Ide, ya. ID, ya. Ide, ya. Jadi kalau misalnya ada ide gitu, ya, tolong berikan ide kepada saya, ya, ini fikratan, ya, seperti itu, ya. Jadi itu perbedaannya, ya, antara al-fikratu dengan al-fikra dengan kaf, ya. Jadi dibedakan, ya, antara kaf dengan kaf, ya. Salah baca, salah makna. Taib, ikra'i. Tadrib at-tadrib al-khamis, na'am. At-tadrib al-khamis ikra al-fikrata summa ajib. Na'am, tarjimi. Bagian kelima, baikalah paragraf, lalu jawabkan. Taib, na'am, ikra'i wa tarjimi. Kalau ketemu titik, kifi wa tarjimi, na'am. Usratu amadala tanamuka dan sholat iya wa berhubat. Keluarga amat tidak tidur setelah sholat di hari libur. Naam. Usratu Ahmada la tanamu ba'da as-salati yawmal utlati. Keluarganya Ahmad tidak tidur setelah sholat subuh pada hari libur, ya. Jadi usratu Ahmada. Ahmada di situ usratu adalah mudhaf, ya. Ahmada adalah mudhafun ilai. Ya. Usratu Ahmada, usratu mudhaf, Ahmada mudhafun ilai. Ya. Mudhaf ilai. Kenapa di sini mudhaf ilai adalah ismun majrur, isim mendijar, ya. Dan kita sudah pelajari bahwa tanda utama daripada jar itu adalah apa? Kasrah. Tapi kenapa di sini fathah? Nah, karena dia adalah apa? Ismun ghair munsharif, isim mamnu minasharaf, isim yang tidak bertanwin, ya. Maka alamat jarnya bukan dengan kasrah. Bukan dengan alamat utama jar, tapi alamat jarnya dengan apa? Al-fathah, ya, niabatan anil kasrah, ya. Baik, jadi keluarga Ahmad tidak tidur setelah sholat subuh pada hari libur. Nah, istamirri. Keluarga Ahmad Naam, tarjimi. Menyapu ruang duduk. Naam, atau ruang tamu, naam. Taib. Fatimatu tatmusubur patanau. Dan Fatimah menyapu ruang tidur. Naam. Wa Ahmadu yasilul malabisa. Dan Ahmad mencuci baju. Taib. Walatifatu takwi al malabisa. Dan Latifah menyetrika baju. Naam. Wal jaddatu tazilul akbar. Dan nenek mencuci piring. Naam. Wal jaddu yaqra'ul Qur'an. Dan kakek membaca Qur'an. Taib. Al-an ikra'i al-as'ila wa ikra'i al-as'ila wa tarjimi wa ajibi. Naam. Madza taf'alul jaddatu tazilul akbar. Tarjim awalan, ماذا تفعل الجدة؟ Apa yang dilakukan ini? Naam. Tagsilu al-atbaqa, mencuci piring. Naam, tagsilu al-atbaqa, ya. Nenek mencuci piring. Taib, asani. ماذا يفعل Ahmad? Apa yang Ahmad lakukan? Naam. Yasilu al-malabisa, mencuci baju. Naam, taib, asalis. ماذا تفعل Fatimah? Apa yang dilakukan Fatimah? Naam, taib, arabi. Mada taf alu latifatu. Apa yang dilakukan latifah? Tafi al-malabisa. Menyetrika baju. Naam, al-khamis. Mada yaf alu toha. Apa yang dilakukan toha? Yaf musyukur bata bilusi. Menyapu uang tamu. Taib, as-sadis. Mada yaf alu latifatu. Apa yang dilakukan pakai? طيب يا انتهينا من التدريب الخامس الآن ننتقل إلى التدريب السادس نعم اقرأي التدريب السادس اقرأي الفكرة ثم أجب نعم latihan keenam bacalah paragraf lalu jawablah طيب نعم اقرأي يستيقظ طالب عند الفجر نعم ترجمي Qadir bangun pas subuh. Naam, pada saat? Pada saat subuh. Naam. Wa tawaddu'u fil baiti. Dan dia berwudu di rumah. Naam. Wa yadhhabu ila al-masjid. Dan pergi ke masjid. Naam. Yusalli qadirun al-fajr fil masjid. Qadir salat subuh di masjid. Naam. Qadirun yaqra'ul Qur'ana. Qadir membaca Qur'an. Walayana mubadda sholati dan tidak tidur saat setelah sholat subuh. Naam. Taib. Al-an ikra'i al-as'ila wa tarjimi wa ajibi. Naam. Mata yastaik yukohirun. Kapan kohirun? Naam. Indal fajri pas subuh. Naam. Pada saat subuh. Taib. As-sani. Aina yadhabu. Aina yatawaddu'u. Aina yatawaddu'u. Di baik. Di mana dia duduk? Naam. Fil baiti, naam. Taib, as-salis. Aina yadhhabu, ke mana dia pergi? Naam. Ila al-masjid. Ila al-masjid, taib, ar-rabi'. Aina yusalli al-fajr, di mana dia salat subuh? Naam. Fil masjid. Naam, fil masjid, taib, al-khamis. Alama mubadda salati, apakah dia tidur salat salat? Tidak, layana mubadda salati. Naam. Taib, al-akhir. Mala yaf'alu ba'da sholati. Apa yang dilakukan dia setelah sholat? Yaqra'u Qur'an. Naam. Taib, intahayna minat tadrib al-kha'asadis. Ya. Dan wa intahayna minal kira. Kita sudah selesai dari al-kira. Jadi kemarin kita al-kalam. Kemudian hari ini al-kira. Ya. Wa intahayna alhamdulillah. Sekarang kita melangkah ke selanjutnya. Ya, tapi Alkitabah ini kita tinggalkan. Natruk Alkitabah. Ya, jadi latihan menulis ini kita tinggalkan. Ya, silahkan antum latihan menulis sendiri di rumah. Ya. Al-an antakil ila as-safha. As-safha. As-safha mi'a wa sab'a. Ya, kita pindah ke halaman 107. Ya, halaman 107. Ikhtabir nafsaka. Ya ikhtabir nafsaka al-wahdatani. Ya al-wahdatani. Jadi kita di sini mempelajari dua bagian ya. yang ketiga dan keempat, ya. Al-wahdatani ar-rabi'a as-salisa war-rabi'a. Ya, taib, ikhtabir nafsaka. Ma mana ikhtabir? Apa artinya ikhtabir? Ikhtabir itu sama sinonimnya dengan apa? Apa ikhtabir sinonimnya atau muradifnya apa? Imtahin, ya. Ya. Ini fi'il amr semuanya ya. Fi'il madinya apa? Ikhtabir. Ala wazni ifta'ala. Jadi ikhtabara. Ikhtabara. Ya. Ikhtabara. Baik. Kalau yang ini imtahana. Sama. Jadi ininya sama ya. Wazannya sama. Imtahana. Imtahana. Ya. Masdarnya apa masdarnya? Masdarnya imtihan ya. Masdarnya imtihanu, imtihanan. Imtihanan masdarnya. Kalau ikhtabir masdarnya ikhtibaran. Ya. Jadi ikhtabir itu artinya apa? Ujila atau imtahin, ya. Nafsaka, apa artinya nafsaka? Ya, iya diri sendiri. Jadi suruh tes diri sendiri. Jadi ikhtabir nafsaka, ujila dirimu, ya, dirimu sendiri. Taib, alan awalan al-mufradat. Nah, mikrai. Nah, mikrai awalan. Naam. Sil baina syai'i wal makan. Taib. Ma mana baina sil? Hubungkan. Baina syai'i antara barang. Iya. Sahih. Dan tempat. Naam. Yang ada di alladhi wujadu fi. Jadi sil baina syai'i, hubungkan antara sesuatu. Ya, apa? Ya, hubungkan antara sesuatu wal makan dan tempat. Jadi sesuatunya dan tempatnya itu dihubungkan. Ya, atau barang dan tempatnya itu dihubungkan nantinya. Alladhi yujadu fi, alladhi yang terdapat, alladhi yang yujadu terdapat fihi padanya. Ya, pada tempat tersebut. Ya, taib. Unzuru, di sini ada al-alif, ya. Alif asy-syai'u kemudian ba al-makanu. Itu yang mau dihubungkan. Ya, taib. Untuk bisa menghubungkan ya tentu harus memahami makna daripada asyai'nya, juga harus memahami atau tahu makna daripada makannya, tempatnya. Ya, karena kalau enggak tahu ya pasti enggak bisa menghubungkan. Ya. Taib, al-awwal. Terjemahin dulu ya. Nah, al-awwal. Furnun. Ma mana furnun? Hah? Taib, ma mana furnun? Ya. Kalau mau masak, nah. Taib. Hubungkan ke naam, jim, matbahun. Mana matbahun? Nah, dapur. Jadi furnun itu asyai'unya ya. Furnun asyai'u. Kemudian matbahun al-makan. Jadi furnun adalah barangnya, sesuatunya. Kemudian matbahun adalah tempatnya. Ya, jadi tempatnya kompor di dapur. Taib, asani. Naam. Naam, ghurfatu naumin. Ya, ghurfatu naumin. Jadi sarir asyai'unya. Kemudian ghurfatu naumin adalah al-makannya, tempatnya ya. Taib. Asalif. Asalif arikatun. Arikatun. Naam. Taib. Naam, ghurfatu julusin. Ya, ghurfatu julusin. Jadi perhatikan di sini ya, ini makannya tidak ada yang pakai alif lam. Ya, tidak ada yang pakai alif lam. Artinya apa kalau tidak pakai alif lam? Nakiro. Ya, artinya tidak definitif. Ya, jadi di sini ghurfatu julusin sebuah kamar, sebuah ruangan tamu. Ya, hammamun, sebuah kamar mandi, matbahun, sebuah dapur, dan seterusnya. Ya, jadi tidak, kita tidak pakai ghurfatul julusi. Kita tidak katakan al-hammamu. Kita tidak katakan al-matbahut. Kita tidak katakan ghurfatun naumi. Kita tidak katakan al-masjidu. Kita tidak katakan al-madrasatu. Jadi tidak memakai alif lam. Karena ini semua adalah nakirah. Sesuatu yang tidak definitif. Ya, taib. Istamirri. Mir'atun. Naam. Taib, hammam. Al-khamis. Naam. Madrasatun. Taib, al-akhir. Salatun. Naam, salatun, ya. Masjidun, masjid, ya. Taib, alan nantakin ila at-tadrib asani, nantakin ila asani. Naam. Ila kulli. Naam. Adif kalimataini ila kulli majmu'ati. Naam, tarjimi. Adif, apa makna adif? Tambahkan. Tambahkan. Hmm. Dua kalimat. Baik, dua kata. Dua kata. Di setiap. Ila kulli majmu'atin. Setiap apa? Setiap kolom di sini. Ya, naam. Ibda'i. Asasun mir'atun. Asasun mir'atun. Apa artinya asas? Asas apa? Perabot. Contohnya perabot mir'atun. Apa mir'atun tadi? Kaca. Naam. Adif kalimatain. Tambahkan dua kata lagi. Yang sama ya. Asas tentunya apa? Tambah dua kata lagi. Harika. Kemudian apa lagi? Satu lagi. Furnun, ya. Taib. Al-an asani. Asani. Gurafun. Taib, mana gurafun? Ruangan. Ya, jamak dari? Gurfatun. Jadi mufradnya, tunggalnya gurfatun. Jamaknya, bentuk pluralnya adalah gurafun. Jadi ruangan-ruangan. Taib. Hammam. Contohnya ya. Tambahkan dua lagi. Hammamun yang pertama, tambahkan dua lagi, apa lagi? Ghurfatu julusin atau ghurfatu julusin. Taib, satu lagi. Naam, ghurfatu naumin, ya, itu contohnya. Taib, asalis. Adadun tartibiyatun. Apa artinya adadun tartibiyatun? Apa? Ah, urutan, ya, angka apa namanya urutan. Ya, contohnya al-awwal, yang pertama. Taib, tambah dua lagi. Satu lagi. Arabi. Naam, ya, asani, asalis, arabi, dan seterusnya. Taib, sekarang arabi. Arabi. Amakinu. Amakinu. Amakinu. Ismun ghairu munsharif. Isim yang tidak boleh bertanwin, mamnu' minas sharaf. Jadi bukan amakinun, tapi amakinu. Tidak boleh bertanwin di situ, ya. Kalau wazannya afa'ilu, ya, maka itu tidak boleh bertanwin. Taib, mana amakinu? Ya, jamak dari makanun. Ya, makan bentuk mufrad atau tunggalnya, amakinu bentuk jamak atau pluralnya. Ya, jadi makan tempat, amakinu tempat-tempat. Taib. Contohnya masjidun. Dua lagi, tambah. Baitun. Naam. Madrasatun. Naam. Taib, al-khamis. Af'alu. Af'al. Mawan af'alun? Iya, ha? Taib, perbuatan-perbuatan. Jamak dari fi'lun. Jamak dari? Fi'lun. Ya. Contohnya yadhabu. Sedang berangkat. Taib. Dua lagi? Ya. Hah? Yadhabu. Contohnya fi'il kan? Oh, ya. Yadhilu. Naam, yadhilu. Yakui. Kemudian apa? Yakui. Yakui, ya. Taib. Al-an asadis. Istifham. Istifhamun. Naam. Mana istifham? Istifham, apa artinya istifham? Bertanya, ya. Contohnya hal. Taib, dua lagi. Maza. Kemudian? Mata, ya. Mata, kam, ya. Aina, dan seterusnya. Itu semua istifham namanya, ya. Itu semua istifham. Jadi, untuk bertanya, ya. Taib, ada dun. Taib, al-akhir. Naam, angka-angka. Jama' dari? Adadun. Ya, adadun bentuk tunggalnya. Ya, bentuk mufradnya. Kemudian, adadun bentuk jama'nya atau bentuk pluralnya. Ya, taib. Sabatun. Tambah. Naam. Naam. Sabatun, samaniyatun, watisatun. Taib. Intahaina minat tadrib. Intahaina minat sani, ya. Allah nantaki lila saris. Naam. Taib. Tarjimi. Letakkan. Tanda. Alal kalimatil gharibati. Naam. Al-ghariba. Al-ghariba itu yang asing. Yang lain sendiri. Ya. Al-ghariba. Jadi, dha'ala mata khata'in. Letakkan tanda silang alal kalimatil gharibati. Pada kata yang berbeda. Ya, jadi, al-ghariba itu yang bukan berbeda, tapi yang asing gitu. Ya, yang asing maksudnya yang lain sendiri. Beda dengan yang lainnya. Taib. Naam. Ikra'i. Al-awwal tabibun mudarrisun muhandisun sitaratun. Naam. Ainal kalimah al-ghariba. Naam, sitaratun, ya. Apa bedanya dengan yang lain? Naam, kalau yang lain itu isim fa'il. Ya, pelaku semua, ya. Tabibun, seorang dokter. Mudarrisun, seorang pengajar. Kalau muhandisun, seorang insinyur, ya. Tapi kalau sitara apa? Sitara korden. Ya, jadi berbeda sendiri. Ya, beda. Taib, sekarang asani. Taib. Amalun, ya. Apa bedanya dengan yang lainnya? Yang lainnya ruangan, tempat. Matbahun, ya, sebuah dapur. Hammamun, sebuah kamar mandi. Ghurfatun, sebuah ruangan. Tapi kalau amal adalah apa? Sendiri, ya, dia pekerjaan. Ya. Taib. Alana salis. Taib. Sahifatun. Apa perbedaannya dengan yang lain? Naam, yang lain af'al. Ya, fi'il-fi'il atau pekerja apa kata kerja, kata kerja. Yaghsilu fi'il mudhari' kata kerja. Yanamu fi'il mudhari' kata kerja. Yakwi juga fi'il mudhari'. Sahifatun bukan fi'il, bukan pekerjaan tapi apa? Isim, ya. Taib, arabi'. Sakhanun, naam. Ainal al-ghariba. Hafilatun. Apa perbedaannya dengan yang lain? Yang lain asas. Furnun, salajatun, sakhan. Itu semua asas, perabot. Tapi kalau hafil apa? Hafil adalah kendaraan. Ya. Taib, al-khamis. Taib. Wahidun. Ya, apa perbedaannya dengan yang lain? Wahidun. Naam, yang lain tartib. Al-awwal, ar-rabi', as-salis itu tartib, urutan. Kalau wahid apa? Raqam, ya. Dia angka adat, ya. Dia adalah adat, angka. Taib, as-sadis. Naam. La, asasun. Ya. Asasun, taib. Apa bedanya yang lain? Yang lain, makan. Naam, ya. Yang lain menunjukkan tempat. Ghurfatun menunjukkan tempat. Baitun menunjukkan tempat. Syakkatun juga menunjukkan tempat. Asasun adalah perabot. Taib, al-akhir. Taib. Sa'atun. Sa'atun, ya. Apa bedanya sama yang lain? Yang lain, Taib, yang lain adalah makan, ya, menunjukkan makan. Kemudian kalau ini apa namanya yang berbeda apa? Jam, ya. Taib, intahaina minal mufradat, ya. Kita sudah selesai dari al-mufradat. Ya, kita selesaikan ya ini ya. Insyaallah besok kita masuk al-wahda al-khamisah. Ya Allah nantakil ila thanian, ya. Intahaina minal awal, al-an nantakil ila athani. Taib, ikra'i. Sanian at-tarakibu wan-nahwu. Sanian at-tarakibu wan-nahwu. Baik. Yang kedua. Ma makna at-tarakib? At-tarakib jamak dari at-tarkib. At-tarkib isim masdar dari kata kerja rakkaba yurakkibu tarkiban. Rakkaba artinya apa? Menyusun. Berarti kalau at-tarkib isim masdar susunan, ya, jamaknya at-tarakib. Pluralnya at-tarakib, berarti artinya susunan-susunan. Maksudnya di sini susunan-susunan kata, susunan-susunan kalimat. Ya, wan nahu dan apa? Nahu, ya, grammar, ya, kalau dalam bahasa Inggris. Taib, ikra'i al-awwal. Taib, sil baina juz'ail jumlati. Taib, terjemi. Ya, hubungkan antara juz'un, apa artinya juz? Juz artinya bagian. Ya, juz'ai di sini dua, menunjukkan dua. Asalnya baina juz'aini. Ya. Perhatikan di sini. Sin baina juz'ai al jumlati, ya, perhatikan di sini. Ini musanna, ya, asalnya sil baina, kalau jumlahnya kita hilangkan juz'aini, ini asalnya kalau jumlahnya kita hilangkan, kalau ini kita hilangkan maka sil baina juz'aini, ya. Jadi ini dari mufradnya juz'un, juz'un mufradnya juz'un, kemudian musannanya juz'aini, jamaknya ajza'un. Ya, ajza'. Jadi ini mufradnya, tunggalnya, musannanya double, kemudian ajza' pluralnya atau jamaknya. Baik, di sini Asalnya ini sil baina juz'ai al-jumlati, asalnya sil baina juz'aini. Kalau ininya dihilangkan jumlahnya. Ya. Jadi maknanya di sini hubungkan antara dua bagian. Ya, dua. Di sini juz'ai di sini dua bagian. Ya. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa nunnya dihilangkan di sini? Kenapa di sini hazfun nun atau bihazfin nun? Kenapa nunnya di sini dibuang? Karena dia di sini sebagai mudhaf, isim yang disandarkan kepada mudhafun ilai, kepada jumlah. Ya. Nah, karena dia musanna, ya. Karena dia posisinya di sini sebagai marfu majrur ya, dan dia mudhaf di sini karena dia kedudukannya sebagai majrur di sini dari baina, karena di depannya ada baina ya, ada dharaf ya majrur, maka alamat jarnya di sini dengan apa? Alamat jarnya bihadzfin nun, dengan dibuang apa namanya? Huruf nunnya. Ya, dibuang. Jadi bukan sil baina juz'ainil jumlati. Ya, tapi sil baina juz'ai al jumlati. Karena dia mudhaf, ya. Maka nunnya dihilangkan. Tapi asalnya kalau dia tidak ada jumlah di sini, sil baina juz'aini. Ya, sil baina juz'aini. Kenapa nunnya di apa namanya dihilangkan? Karena dia mudhaf di situ. Ya, seperti itu. Ya. Jadi hubungkan ya antara dua bagian apa? Kalimat, ya. Jadi dua hubungkan antara dua hubungkan antara dua bagian kalimat, ya. Nah, silakan al-awwal. Nah. Ya gisilu ke wow, ya. Al-malabisa. Nah. Jadi yagsilu al-malabisa wal-atobaka. Ya, nah ini dimaksudkan dua bagian jumlah. Ya, yagsil dan al-malabis wal-atobaka. Taib, asani. Naam, yushahidu at-zai at-tilfaza. Ya, jadi dia sedang menonton apa? Televisi. Naam, sekalian diterjemahkan. Taib, asani. Ya dhabu ila al-madrasati. Naam, al-madrasati. Taib. Ya masuk, dia menyapu. Ha, al-ghurfata. Naam. Dia menyapu ruangan. Taib, lanjut. Al-khamis, yaqra'u. Dia membaca as-sahifata. Naam, Quran. Taib, lanjut. Naam, yusalli al-jum'ata fil masjid. Naam, tarjimi. Dia salat Jumat. Taib. As-sabi'. Yaskunu. Naam. Fi hayyil jami'ati. Dia tinggal di sekitar lingkungan kampus, ya. Taib. Al-akhir. Yatawaddu'u lis-salati. Naam. Taib, yatawaddau fi, yatawaddau apa? Lis salati, ya. Dia berwudu untuk salat, ya. Jadi dia sedang berwudu untuk salat, lis salati. Taib, intahaina minal awal, al-an nantakil ila asani. Naam. Do di situ bukan kalqala, ya. Jadi enggak boleh biwad'i, enggak boleh biwad'i, biwad'i. Ya, jadi enggak boleh biwad'i. Kalau dal baru di situ kalkala, ya. Jadi biwad'il kalimati. Naam, silakan. Qausain. Taib, tarjimi. Akmilu an akmil. Ya, akmala yukmilu ikmalan. Ya, akmil, sempurnakan. Taib, lanjut. Biwad'il kalimati, dengan meletakkan, dengan meletakkan apa? Kata as-sahihat yang benar. Mimma bainal qausain. Ya, dari apa, di antara dua apa? Qausain. Lah, ini al-qaus ini. Qaus ini qaus, ya. Kemudian ada di sini misalnya zahaba. Ya. Ini kaos, ah, ini kaos, ini kaos. Jadi al-qausain dua, ku. Tanda apa itu? Kurung. Ya, taib. Al-awwal fi syaqqati arba'u ghurafin. Naam, fi syaqqati arba'u ghurafin. Jadi di situ harus jamak. Jadi bukan fi syaqqati arba'u ghurfatin, tapi fi syaqqati arba'u ghurafin. Taib, tarjimi. Naam, ada 4 ruangan. Taib, asani. Asani, kam hamaman. Kam hamaman. Kalau ada kam, ya istifham, Ya, berarti setelahnya itu ismun mufrad mansub. Mufrad mansub. Ya, tunggal kemudian dinasabkan. Jadi kam hammaman, ya. Hammam mufrad, man hammaman mansub, ya. Taib, silakan. Ada berapa kamar mandi di apartemen? Taib, asalis. Taib, Arabi. Pukul berapa? Jam 7. Taib, akhir. Ini adalah sebuah hadhi yashakka. Ini dia apartemennya, ya. Taib, hadhi yashakka. Jadi bisa kalau bahasa milenialnya, ini loh apartemennya gitu ya. Itu bisa diterjemahkan seperti itu. Taib, sekarang al-akhir ya. Salisan, ya. Awalan sudah, sanian sudah, salisan sekarang terakhir dari pelajaran bagian daripada apa namanya? Al-Wahda Ar-Rabi'ah, ya. Taib, ikra'i. Al-Qira'ah, naam. Tarjimi, sekalian terjemahkan. Naam. Ya, dengan ya atau bukan dan, ya atau tidak. Jadi dua pilihan. Nah, saya pikirai. Ahmad bangun dalam keadaan pagi-pagi. Naam. Endal fajri. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Sebuah koran atau sebuah kitab. Naam, taib. Taib. Ya, al-an ikra'i al-as'ila wa ajibi. Naam. Al-awwal yastaikiru ahmadun mubakkiran. Naam. Ya, jadi perintahnya tadi bina'am au la, ya. Taib, lanjut. Sekalian terjemahin ya. Ahmad Pak Bok membagi. Naam. Ya. Taib. Asani. Asani. Yusalli Ahmad Jumat. Naam. Ahmad sholat Jumat di Masjid Besar. Ya. Yaumu. Yaumu Jumat. Ya. Kru'uswabi. Patan Al-Tabat. Naam. La, yaumul jum'ah. La. La, ya, tarjimi. Ayo. Membaca Quran, membaca. Dia membaca Quran dan sebuah kitab. Yang sahih apa di situ? Yang sahih setiap pagi. Hah? Apa benar apa salah itu? Benar. Jum'ah, ya, benar, sahih. Taib. Taib, lanjut. Naam, taib, al-khamis. Al-khamis, yusalli Ahmad al-fajr fil bait. Ahmad salat subuh di rumah. La, tidak. Naam, taib, as-sadis. Ahmadul muhandis. Ahmad seorang Naam, muhandis seorang apa? arsitek atau seorang insinyur. Nam. Taib. Al-akhir. Nam. Dia pergi ke sekolah dengan mobil. Taib. Tidak. Ya. Intahaina minal wahda al-khamisah. Al-arrafun. Al-rabi'ah. Kita sudah selesai dari bab atau bagian yang keempat ya. Wa gadan insyaallah sanadkhulu ila al-wahdati al-khamisah. Kita akan masuk ke bagian yang kelima. Tahtal maudu at-ta'am wa syarab ya. Ta'am dan syarab. Insyaallah kita akan lanjutkan besok ya. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi, murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik annashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.